Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم رمضان فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله سنجدكم pembahasan kita dalam hadis yang ke-38 mengenai sifat-sifat dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keutamaan-keutamaan yang diraih oleh mereka para wali-wali Allah, di mana sifat-sifat para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara amalan-amalan yang wajib. Mereka menunaikan amalan-amalan wajib tersebut dengan sebaik-baiknya, kemudian ditambah lagi dengan mudawamah, itu terus-menerus melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, dengan sifat tersebut, dua sifat yang disebutkan tadi, mereka meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, meraih derajat sebagai wali Allah, yang kemudian disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan-keutamaannya, di antaranya bahwasanya dia akan menjadi seorang yang terjaga pandangannya, pendengarannya, tangannya dan juga kakinya, terjaga dari perkara-perkara yang haram, terjaga dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga apabila dia berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Apabila dia meminta perlindungan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya. Inilah sifat dari wali-wali Allah atau keutamaan yang diraih oleh para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka ikhwan fillah wa imani wa rahimakumullah, sifat-sifat tersebut atau kemudian keutamaan-keutamaan yang diraih oleh para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tadi, kita tidak memungkirinya bahwasanya kita seluruhnya membutuhkan perkara tersebut, butuh untuk dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita dan juga kaki kita, butuh supaya kita menjadi orang yang ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala diijabah doanya. Bayangkan ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang silih berganti dari masa ke masa, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa fitnah tersebut datang silih berganti, turakiku ba'luha ma'udhan, yaitu saling meringankan sebagainya dengan sebagian yang lainnya, artinya apa, meringankan. Ketika datang fitnah yang lebih besar, seakan-akan fitnah yang sebelumnya ringan. Kemudian datang fitnah yang selanjutnya lebih besar, yang sebelumnya terlihat lebih ringan. Maka seorang mukmin ketika itu setiap datang suatu fitnah mengatakan hadzihi muhlikati, ini sudah tempat kebinasaan dunia, aku binasa di sini. Kemudian datang fitnah yang selanjutnya, dia mengatakan hadzihi, ini yang ini. Yang semuanya itu kemudian butuh kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diminta diberikan petunjuk terhadap segala sesuatu yang diperselisihkan, diminta atau meminta diberikan petunjuk kepada pendapat yang benar, perkataan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa tadi. Sungguh sangat kita butuhkan pada masa-masa yang banyak dari umat manusia, dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan saya yang benar, dia yang salah, dia batil, saya yang sahab. Dan seperti ini sangat kita butuhkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya sangat penting bagi kita untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan selalu Allah Subhanahu wa taala bimbing, tidak terjatuh kepada perkara yang haram, kemudian diijabah doanya. Ini perkara-perkara besar kita butuhkan, sehingga sepatutnya kita merealisasikan sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala tadi, lakukan kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka dengan itu biarlah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan akan kemudian melindungi kita dari segala perkara kejelekan dan segala macam fitnah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam atau kita membaca syarah dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Qala rahimahullah, wa wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم من صفات para wali-wali Allah dengan sifat menunaikan kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang fardu, ibadah-ibadah yang fardu, kemudian wal-iktar min an-nawafil, dan memperbanyak untuk melakukan perkara-perkara yang nafilah, ibadah-ibadah tambahan. Qala mutabiqun li wasfi Allah lahum bil iman wa taqwa. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengannya, berupa keimanan dan ketakwaan. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Fatawilan, sungguhnya para wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga bertakwa, memiliki keimanan dan ketakwaan. Ya. Maka cocok dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang yang beriman dan bertakwa dia akan menjalankan ibadah-ibadah fardunya, tentu saja karena dia memiliki ketakwaan, tahu dia bahwasanya apabila dia meninggalkan ibadah fardu tadi, maka dia akan mendapatkan dosa dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa takut dan kemudian melakukan kewajiban-kewajibannya seluruhnya. Lebih dari itu, keimanan dan ketakwaannya membawa dia untuk memperbanyak melakukan nawafil, ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah yang sunnah. Maka sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tidaklah bertentangan, saling melengkapi, cocok satu sama lainnya. Qala fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa maka dia adalah seorang wali Allah. Yang walaupun kemudian tingkatannya berbeda-beda, wali Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tingkatannya berbeda-beda. Semua yang beriman dan bertakwa wali-wali Allah, termasuk wali Allah. Namun imannya pula dengan imannya Allah berbeda. Imannya kita dengan imannya para sahabat berbeda. Imannya para sahabat secara umum dengan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khulafah atau khulafah yang empat berbeda. Imannya berbeda, kemudian ketakwaannya berbeda, maka berbeda pula tingkatan wilayah atau wilayah tadi atau walayah. Tingkatan walayah itu kewalian Allah Subhanahu wa taala tadi. Berbeda pula tingkatan apa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaannya. Qala inna al-imana yashmulu al-aqaid. Dikarenakan keimanan itu mencakup perkara-perkara aqaid, akidah. Qala wa a'malul qulub wal jawarih. Dan juga mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota badan. Ini dicakup dalam keimanan, yaitu akidah yang ada dalam hati, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati seseorang, kemudian juga amalan-amalan hatinya. Apa itu amalan-amalan hati? Seperti rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, ini termasuk bagian dari iman. Demikian pula amalan-amalan anggota badan ini termasuk keimanan. Jangan sampai ini tidak termasuk keimanan, ini termasuk keimanan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan iman mereka. Maksudnya apa iman mereka? Yang dibahas dalam ayat ini itu salat. Salat mereka orang-orang yang meninggal sebelum dipindahkannya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Nah, kalau sahabat bertanya-tanya ketika sudah berpindah, bahwasanya yang pertama arah kiblat yang pertama mana? Baitul Maqdis. Mereka sholat ke Baitul Maqdis. Selama beberapa lama mereka sholat ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat yang kemudian memerintahkan Rasulullah SAW untuk berpindah arah kiblatnya ke arah Ka'bah, ke arah Baitullah. Maka kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dalam keadaan belum sempat berpindah kiblatnya dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, belum sempat sholat ke arah Ka'bah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma kana Allahu yudhi'a imanahu. Dan tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan keimanan mereka, itu salat mereka ke arah Baitul Maqdis. Ya, maka iman mencakup perkara akidah dan juga amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota badan. Qala wa taqwa tarku jami'al muharramat. Dan ketakwaan mencakup meninggalkan seluruh perkara-perkara yang haram, mencakup yaitu sikap seseorang meninggalkan seluruh perkara-perkara yang haram. Maka seorang yang beriman dan bertakwa berarti seorang yang akidahnya benar, mengerjakan amalan-amalan berupa amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota badan, kemudian sekaligus bertakwa itu apa? Meninggalkan perkara-perkara yang haram. Inilah wali Allah, sifat wali Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Kemudian ditambah di dalam hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan, bahwasanya ketika dia mengerjakan amalan-amalan, bukan hanya amalan-amalan yang fardu saja, tapi amalan-amalan yang sunnah juga. Ya. Jadi ini sifat wali Allah, imannya betul, yaitu apa, akidahnya benar. Ya. Memperbaiki tauhidnya dan juga kemudian akidahnya mengenai rububiyah, kemudian juga asma wa sifat dia benarkan, bagaimana keyakinan yang benar mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kemudian juga keyakinan tentang rukun-rukun iman yang lainnya, seperti keimanan terhadap kitab-kitab Allah, keimanan terhadap para malaikat, keimanan terhadap para rasul, keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian dia lanjutkan dengan beramal dengan amalan-amalan hati. Dia benahi hatinya sehingga dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencintai dengan kecintaan yang lebih besar atau tidak mencintai manusia dengan kecintaan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia benahi amalan-amalan hatinya. Kecintaan, rasa berharap, tawakal dan yang lain sebagainya. Kemudian dia lengkapi dengan amalan anggota badan, dan amalan anggota badan ini yang dijelaskan di dalam hadis tadi, menunaikan yang wajib dan juga melakukan banyak perkara yang merupakan perkara-perkara atau ibadah yang adalah sunnah. Kemudian juga ditambah dengan ketakwaan, yaitu meninggalkan seluruh perkara-perkara yang haram. Maka dengan itu dia menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala wa yadullu ala aslin adzim. Dan hadis ini menunjukkan suatu pokok permasalahan yang besar. Suatu permasalahan yang agung. Wa huwa anna al-faraidha muqaddamatun 'ala an-nawafil. Yaitu bahwasannya ibadah-ibadah yang fardu dikedepankan atas ibadah-ibadah yang nafilah. Wa ahabbu ila Allahi wa aktsaru ajran wa thawaban. Dan ibadah-ibadah yang fardu tadi lebih dicintai oleh Allah dan lebih banyak pahala dan balasannya. Akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang apabila wajib untuk membayar zakat, jangan kemudian dia mengutamakan sedekah-sedekah yang lainnya, sedekah-sedekah yang sunnah. Perhatikan dulu zakatnya sudah ditunaikan atau belum. Apabila dia tidak bersedekah, tidak berdosa. Walaupun bisa jadi dia bukan berdosa tapi tercela. Hartanya banyak, dia tidak bersedekah. Adapun apabila dia tidak menunaikan zakat, dia berdosa. Karena dosa yang besar dikarenakan dia meninggalkan salah satu rukun Islam. Meninggalkan salah satu rukun Islam belum menunaikannya. Maka inilah pentingnya ilmu. Terkadang seorang tidak mengetahui bahwa ternyata dirinya wajib untuk menunaikan zakat. Karena dia memiliki harta yang banyak. Ada zakat harta pada dirinya. Atau ada zakat harta yang wajib ditunaikan dalam hartanya, dia tidak mengetahuinya, tapi banyak bersedekah. Ini pentingnya ilmu syar'i. Al-Qaulihi berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi." Dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Qala wa annahu 'inda at-tarahu atazahumi yata'ayyanu taqdimu al-furudi 'ala an-nawafil. Bahwasanya ketika berdesakan, berdesakan antara apa? Harus melakukan amalan yang wajib, tapi ternyata dia juga ingin melakukan amalan yang sunnah. Maka harus dia mengedepankan yang wajib terlebih dahulu daripada ibadah yang sunnah. Daripada ibadah yang sunnah. Contohnya apa? Contohnya misalnya seorang yang memiliki hutang puasa Ramadan. Kemudian dia belum sempat menyalurnya, yaitu membayarnya. Kecuali ketika sudah masuk pada bulan Syaban misalnya, pada bulan Syaban, pada akhir-akhirnya lagi. Kemudian katakanlah dia hutang 7 hari, bulan Syaban tinggal 7 atau 8 hari. Dia lakukan puasa yaitu puasa wajibnya tadi, ya, puasa fardhunya tadi, daripada dia mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis misalnya. Jadi tinggalkan dulu, kalau misalnya dia memang biasa untuk melakukan Senin Kamis, katakanlah tinggalkan Senin Kamisnya, niatkan untuk puasa fardhu terlebih dahulu, karena itu wajib, karena itu wajib. Maka apabila sudah bertajam, berdesakan seperti ini, ya, kalau misalnya dia mengerjakan yang sunnah, tidak sempat lagi untuk mengerjakan yang wajib, maka didahulukan yang wajib. Ya. Sama seperti apa, sholat pada akhir waktu, misalnya karena lupa atau karena tidur, terbangun, ya kan? Kemudian ini mengerjakan sholat zuhur misalnya, sudah akhir waktu. Gimana? Mengerjakan yang sunnah dulu, atau kemudian langsung mengerjakan zuhurnya? Kalau tidak cukup kecuali untuk 4 rakaat saja, langsung kerjakan zuhurnya, ya, langsung kerjakan zuhurnya. Ya. Ini contohnya ketika bertajam berdesakan pada suatu waktu antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Kerjakan ibadah yang wajib, ya, tidak mengapa untuk kemudian dia meninggalkan ibadah yang sunnah. Ya, karena kan apabila dia mengerjakan ibadah yang sunnah, maka akan terluput ibadah yang wajib, maka dia berdosa. Padahal ketika terluput ibadah yang sunnah, tidak mengerjakan sholat sunnah zuhur 4 rakaat misalnya, dosa atau tidak? Tidak berdosa. Ya. Tapi ketika dia mengulur sholat zuhurnya sehingga keluar dari waktunya, maka ini dia berdosa. Ya, berdosa. Allah boleh atau tidak kemudian ketika dia sudah mengerjakan sholat sunnah dulu, apakah kemudian setelah masuk azan asar itu masih boleh mengerjakan zuhur atau tidak? Allah alam. Karena seharusnya dia mengerjakan sholat zuhur pada waktunya. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu sabda beliau, Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Qala hadha al hadithu hadithun qudsi. Hadis ini adalah hadis qudsi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu an rabbih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabb-nya. Wa kullu hadithin rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih yusamma 'inda al-ulama hadithan qudsiyan. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, maka dinamakan oleh para ulama dengan hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman," berarti apa? Menukilkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diistilahkan dengan hadis qudsi di kalangan para ulama. Qala al-mu'adatu diddu al-mu'alah. Yang dinamakan dengan al-mu'adah, benci, yaitu diddu al-mu'alah, kebalikan dari al-mu'alah, loyalitas, mencintai. Qala wal-waliyu diddu al-adu. Dan yang namanya wali adalah kebalikan dari adu. Adu itu musuh. Wali berarti apa? Orang yang dicintai. Qala wa awliya'uhu subhanahu wa ta'ala humul mu'minuna al-muttaqun. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para atau orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, memiliki dua sifat, keimanan dan ketakwaan. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangkan atau umumkan perang atas orang tadi yang memusuhi wali-wali Allah. Qala wa daliluhu qawluhu Ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala bahwasanya para wali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu ayat yang kita sebutkan tadi, ayat pada surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tawilan sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Itu mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga mereka bertakwa. Ini sifat wali-wali Allah, beriman dan bertakwa. Qala wa qawluhu adantuhu, dan sabda beliau adantuhu, yakni a'lamtuhu, yaitu maksudnya aku memberitahukan kepadanya. Qala ay inni a'lantu 'alaihi al-harba, yaitu aku mengiklankan, yaitu mengumumkan kepadanya peperangan. A'lantu itu mengiklankan atau kemudian mengumumkan peperangan kepada orang tadi. Fayakunu man 'ada waliyyan min awliya'illah qad adana Allah ta'ala bil-harb. Maka orang yang memusuhi seorang wali dari wali-wali Allah, dia telah, atau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan peperangan atas dia. Wasara harban billah, maka dia menjadi orang yang diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara tabaraka wa ta'ala asbabal walayah faqala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan sebab-sebab yang mendatangkan walayah, yaitu kewalian dari Allah. Faqala, maka Allah berfirman, yaitu dalam hal ini, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي لِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atas dirinya. Qala ya'ni ma 'abadani ahadun bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, yaitu maksudnya tidaklah seorang pun itu beribadah kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atas dirinya. Qala li'anna al-'ibadata taqarrubun ila Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna taqarrub di sini adalah apa? Ibadah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadamu, yaitu apa? Tidaklah hambaku beribadah kepadamu. Taqarrub maknanya ibadah. Ya, karena ibadah dan taqarrubun ila Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya ibadah adalah suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah tersebut. Qala kamathalan rakatani minal faridati ahabbu ila Allah min rakataini nafilan. Maka contohnya dua rakaat yang faridah, wajib, seperti subuh, salat subuh, ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dua rakaat yang sunnah. Padahal dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, rakaatain al-fajri, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar yang dimaksud sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sunnahnya. Bagaimana kemudian dengan salat fardhu dan salat subuhnya? Maka itu tentu saja lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti kita meninggalkan yang sunnah-sunnah saja dan mencukupkan dengan yang fardhu, bukan. Tentu saja kita mengutamakan yang fardhu karena keutamanya lebih besar dan pahalanya lebih besar, dan jangan sampai kita terluput dari yang nafilah, dari yang sunnah. Kenapa? Karena pahalanya juga besar juga. Pahalanya juga sangat besar. Jangan kita remehkan. Qala wa dirhamun min zakatin ahabbu ila Allah min dirhamin min shadaqah. Dan satu dirham berupa zakat itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada satu dirham berupa shadaqah. Jadi yang wajib, yaitu zakat, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada shadaqah. Maka perhatikan apakah kita termasuk seorang yang wajib untuk berzakat atau tidak. Ya, kalau memang wajib berzakat, tunaikan dulu zakatnya. Jangan sampai banyak bersodama tapi ternyata lalai bahwasanya dia masih ada kewajiban untuk melakukan zakat. Qala wa hajju faridatin ahabu ila Allah min haji tatawu'in. Dan haji yang wajib, yaitu haji yang pertama dilakukan, ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada haji yang tatawu, daripada haji yang tatawu. Qala wa shaum ramadhan ahabu ila Allah min shaum tatawu. Dan puasa Ramadan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada puasa tatawu. Ya, termasuk puasa qadanya, qada dari Ramadan, membayar puasa Ramadan ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada puasa sunnah. Maka hendaknya dikedepankan dan didahulukan. Qala wa halumma jarrad, dan demikian terusnya. Berarti kan ibadah-ibadah yang wajib terus seluruhnya, ya, itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada ibadah yang sunnah. Qala wa lihada ja'ala Allah ta'ala al-faraidha lazimatun fil ibadah. Oleh karena itu Allah ta'ala menjadikan ibadah-ibadah yang fardu itu menjadi ibadah yang lazimah. Lazimah itu apa? Harus. Dalam perkara ibadah ini harus dilakukan. Itu ibadah-ibadah yang apa? Ibadah-ibadah yang fardu. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Karena sangat Allah subhanahu, karena sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya. Ya. Ibadah-ibadah yang sunnah dicintai juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sebagaimana kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ibadah-ibadah yang wajib, sehingga ibadah-ibadah yang sunnah tidak diwajibkan, tidak diharuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun yang diharuskan oleh Allah dari perkara-perkara ibadah, yaitu ibadah-ibadah yang sangat ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah-ibadah yang fardu tadi. Qala mimma yadullu ala akadiyatiha wa mahabbatihi laha. Dan ini menunjukkan itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah-ibadah yang fardu sebagai suatu ibadah yang harus dikerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut adalah ibadah yang ditekankan, dan menunjukkan pula kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ibadah yang fardu tadi. Kemudian qala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nabilah, yakni al-fara'id, yaitu dimaksud al-fara'id. Ini membingungkan. Ibadah-ibadah yang nafilah yakni al-faraid, yaitu ibadah-ibadah yang fardu. Kebingungan. Ya. Tapi disebutkan dalam catatan kaki yang dimaksud bisa jadi yakni ba'dal faraid. Yakni setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Ya. Nah, biasa seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nafilah, yaitu setelah dia melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Nah, ini jelas. Dan kemudian yang dimaksud dan nawafil adalah ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib. Tapi memang seperti itu yang disebutkan di syarah Syekh Al-Utsaimin, seperti ini lafaznya. Bisa jadi yang dimaksud adalah yakni ibadah ba'dal faraid, yaitu setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Qala wal fi'lu wa la yazal. Dan fi'l yaitu kata kerja wa la yazalu, dan senantiasa. Layar jalurnya apa? Senantiasa. Fi'il ini menunjukkan apa? Ya dulu adalah istimrar. Ini menunjukkan bahwasanya dia melakukan terus menerus istimrar. Ya. Terus menerus istiqamah. Qala yakni wa yastamirru 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Itu maksudnya, dan terus menerus seorang hambaku bertaqarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, yakni ba'dal faraid. Nah, kalau yang ini benar. Yakni ba'dal faraid, yaitu setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Bukan cuma ibadah-ibadah nafilah terus dia melakukan terus-menerus, tapi apa? Fardunya ditinggalkan, bukan. Tapi apa? Yakni ba'dal faraid, yaitu ketika dia telah menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardunya, ya, ditambah dengan ibadah-ibadah yang nafilah. Qala hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Baik. Jadi nanti akan dijelaskan tentang apa maksud dari hatta uhib baru sampai aku mencintainya. InsyaAllah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.